sih waktu pakai topeng itu feel-nya gimana? Rasanya gimana maksudnya gitu? Ya. Jadi Anda jangan, kalau Anda ingat topeng harus ingat yang lainnya, ingat wajah, ingat badan, ingat konteks, ingat ada pamrih, ada maksud, ada tujuan, ada ideologi. Jadi itu namanya zikir. Waspada terhadap segala sesuatu. Anda jangan pernah tidak ingat kelengkapan dari suatu hal. Semua itu lengkap, tidak ada yang tidak lengkap. Jadi misalnya gini, topeng itu kan fungsinya menutupi wajah. Kemarin kebetulan Allah, karena kita mau ketemu di Jakarta, Allah nyuruh saya diskusi dengan anak saya, dengan Sabrang. Dan Sabrang tentang topeng ini punya analisis yang luar biasa. Topeng itu sangat berguna untuk menemukan diri kita yang sejati. Kan kita ada di medsos. Di medsos itu yang ngomong buruk-buruk itu abal-abal apa beneran orangnya? Akun palsu. Semakin akun palsu, semakin jujur, betul nggak? Ya gitu itu. Jadi medsos itu kalau penuh kehinaan, penuh kebencian, penuh kedengkian, memang begitu itu. Itu fakta. Fakta yang benar-benar itu yang memang kita itu penuh kedengkian. Begitu nanti pasang wajah, identitas, track record, Anda ngomongnya baik-baik. Betul nggak? Jadi ketika kita pakai wajah, kita justru ngomongnya ditutup-tutupi, ditopeng-topeng. Ketika pakai topeng, kita keluar diri kita yang sejati, betul nggak? Yang sebenarnya itu ya ketika pakai topeng itu. Nah, kita berharap, kita harus menurun, begitu pakai topeng, wajahnya hilang, identitasnya tidak dia lagi. Dia sudah bukan Hema, dia sudah bukan Nani, dia adalah hamba yang sedang bertafakur kepada Tuhannya. Kan begitu. Sudah tidak ada ini anaknya siapa, ini sekolah mana, ini orang Cirebon atau Losari, sudah tidak ada. Begitu kita bersembunyi di balik topeng, kita bertemu dengan kesejatian diri kita. Karena topeng itu kan selalu negatif, tau dimana-mana. Oh, topeng. Loh, padahal topeng itulah yang membuat kamu menjadi diri kamu. Dan begitu kamu, itu sama dengan gini mas, kalau orang membaca sebuah tulisan, wah abik ini bener ini, bener ini. Wah ini bener ini, memang gitu hidup itu. Tapi begitu tahu oleh Mahinu Najib, wah. Jadi ditutupi oleh Mahinu Najib. Kejujuran hatinya itu ditutupi oleh Mahinu Najib. Karena dia sudah punya sentimen, punya stigma, punya prejudice, punya dengki, punya apapun kepada si MH ini. Jadi kalau bisa Anda kemana-mana jangan bawa nama saya. Itu lebih aman hidup. Gitu loh. Ngomong saja, muatannya saja, hikmahnya saja, kebijaksanaannya saja, enggak usah dibawa nama saya. Karena begitu dibawa nama saya, begitu Anda tampilkan nama saya, dia berpikirnya konstelasi. Ini liberal ini. Gitu kan? Si Ahi. Sesat ini. Akhirnya saya itu surga dan neraka ada dalam diriku. Kenapa? Lah yo apa ceritanya? Aku yo si A yo liberal itu yo apa ceritanya? Ya. Yo nek si A ya gak mungkin liberal, nek liberal ya gak mungkin si A. Kok aku ini karo-karo nih gitu. Jadi memang diriku ini terdiri dari surga dan neraka. Kan gitu kan? Waduh, seneng aja.